نعما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ya, kita masuk ke 6 jawaban dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap segala macam syubhat yang dipaparkan oleh kaum musyrikin. Nah, Zaki, baca Fadlul Zaki. Jawaban yang pertama dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disarikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, jawabul awal ini secara globalnya, anna Nabi SAW qatala unasan, Nabi SAW membunuh ya, berbagai orang yang quluna la ilaha illallah, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faqatala al-yahuda, Nabi SAW memerangi ya. Nabi SAW memerangi Yahudi, wahum yaquluna la ilaha illallah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Waqatala sahabat Bani Hanifah, para sahabat juga memerangi Bani Hanifah, wahum yaquluna la ilaha illallah, ya, mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Lamma dhahara minhum ma yunafi hadhihi al-kalimat, ma yunafi hadhihi al-kalimat, padahal mereka nampak dari mereka, tatkala nampak dari mereka hal-hal yang menafikan ya, kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, yaitu mereka mengingkari wajibnya zakat, mereka kemudian menjadi mengimani Musailimah al-Kadzdzab. Walam tanfa'hum hadhihi kalimat, kalimat la ilaha illallah enggak bermanfaat bagi mereka. Walam takun mani'atan min qatlihim, dan mereka mengucapkan la ilaha illallah tidaklah menjadi penghalang untuk diperangi mereka. Ini yang perlu dipahami ya. Baik, ada orang mengucap la ilaha illallah mengingkari wajibnya salat, kafir dia, diperangi dia. Nah, al-jawab ustadz, jawaban yang kedua. Ini tadi jawaban yang pertama bagi kalangan musyrikin yang menyatakan kalau sudah mengucap la ilaha illallah maka tidak akan kafir. Jawab ustadz, jawaban yang kedua. Fi bayani tanaqudiha ulai, tentang penjelasan kontradiksinya mereka musyrikin tadi. Li'annahum yaqulun, karena mereka mengatakan man ankara salata aw zakata, mereka mengatakan terhadap orang yang mengingkari salat, zakat, haji, mengingkari al-ba'sa, hari berbangkit, wan nusyura, mengingkari hari dikumpulkan semua itu, yakfuru indahum, kafir bagi mereka. Ya, mereka mengatakan orang yang mengingkari wajibnya zakat, salat, puasa, haji, mengingkari kiamat, kafir bagi mereka. Wa amma man ankara tauhida fa innahu la yakfuru indahum. Sedangkan orang yang mengingkari tauhid, mengingkari tauhid maknanya ya, mengingkari peribadatan itu hanya untuk Allah, mereka juga menetapkan adanya peribadatan yang diberikan pada Allah, ini namanya mengingkari tauhid, maka menurut mereka enggak kafir. Fa innahu la yakfuru indahum, enggak kafir menurut mereka. Wal jawabu salis, jawaban yang ketiga. Ana makna hadisi Usamah ibn Zaidin, bahwasanya makna hadis Usamah bin Zaid laisa kama fahimu, bukanlah sebagaimana yang mereka pahami. Anna man qala la ilaha illallah la yakunu musliman, bahwasanya yang mengucapkan la ilallah maka menjadi muslim, walau fa'ala syirka wal kufra, walaupun melakukan kesyirikan kekafiran. Wa innama ma'nahu anna man qala la ilaha illallah wajabal kaffu anhu. Nah, maknanya adalah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka wajib menahan diri dari dia, tidak boleh diperangi dan seterusnya. Hatta yadhharu minhu, hingga nampak dari orang tersebut yang mengucapkan la ilaha illallah ma yukhalifu madlula hadhihi kalimati, ya, sesuatu yang menyelisihi kandungan dari la ilaha illallah ini, ya, kandungan la ilaha illallah yaitu menetapkan peribadatan hanya pada Allah, menafikan peribadatan yang diberikan pada selain Allah, min kufrin aw syirkin, berupa kekafiran atau kesyirikan. Nah, ini berarti menafikan la ilaha illallah. Wal jawabur rabi, jawaban yang keempat, Allah Subhanahu wa taala inna qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini terkait berita yang dikabarkan oleh seseorang yang berdusta terkait Bani Mustalik. Dia menyatakan bahwasanya Bani Mustalik mengingkari wajibnya zakat. Maka Nabi SAW langsung berniat memerangi mereka. Ya, padahal Bani Mustalik adalah kaum muslimin. Bani Mustalik adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat, mengucapkan Muhammad Rasulullah, menetapkan kenabian Rasul SAW dan seterusnya. Dikabarkan oleh seorang yang berdusta bahwasanya Bani Mustalik mengingkari wajibnya zakat. Maka Nabi SAW dengan segera hendak menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Maka Allah berfirman, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa berita besar, fatabayyan, maka cross checklah. Fa amara subhanahu wa ta'ala bitabayyuni, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar meminta kejelasan, ya'ni at-tasabbuta, yaitu meng-cross check, bisya'ni man qala la ilaha illallah, terkait orang yang menyatakan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fama fa'idatu tasabbut, kalau begitu apa faedahnya mengcrosscheck idza kana la yuqtalu, apabila orang yang mengucapkan la ilallah tidak diperangi, tidak dibunuh, idza qalaha walau fa'ala ma fa'ala, ya, jika dia mengucapkannya walaupun dia melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan berupa kekufuran dan seterusnya. Nah, Repi baca Repi. Jawabul khamis. أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله وورعا بل هم تتلمذوا على الصحابة ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتنافي مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عبادة وصلاة وتلاوة للقرآن. Wal jawab as-sadisu qissatu Bani al-Mustalik wa hum qabilatun dakhulu fil islami wa arsala ilayhim an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musaddiq itu amil zakat. Musaddiq namanya amil zakat. Kalau di buku-buku fikih disebutkan musaddiq maknanya adalah amil zakat. Li jibayati zakati walakinahu lam yadhhab ilayhim bal raja'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahum mana'u az-zakata fa hamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghazwihim fa anzalallahu ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fa tusbihu 'ala ma fa'altum nadimin fa an-nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bi ghazwihim wa qitalihim wa hum yaquluna la ilaha illa Allah limadha lamma balaghahu annahu mana'a az-zakata faman az-zakata faman az-zakati faman az-zakati yatanafa ma'a qawli la ilaha illa Allah hadha mulakhas أجوبة الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة الخطيرة. طيب. الجواب الخامس. جوابان yang kelima. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة وخوفا من الله وورعا. Nabi SAW memerintahkan untuk memerangi Khawarij. Kata Nabi apa? La in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kata Nabi SAW, seandainya saya mendapati mereka, saya akan benar-benar memerangi mereka sebagaimana ya pembunuhan, sebagaimana peperangan atau pembunuhan yang dilakukan terhadap kaum 'Ad, enggak tersisa. Padahal Khawarij min asyaddin nasi ibadatan wa khaufan min Allahi wa wara'an. Padahal Khawarij adalah termasuk orang-orang yang mereka paling dahsyat beribadah kepada Allah, paling takut kepada Allah dan paling wara'. Subhanallah. Paling wara'. Ini ya, para ulama memang berselisih apakah Khawarij itu kafir atau tidak. Namun jumhur menyatakan mereka tidak kafir, namun sesat benar. Ya, Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Ya, pada masa Ali ketika Khawarij muncul. Ya, sebelumnya di masa Utsman, kemudian Ali yang mengeksekusi mereka, memerangi mereka. Namun mereka diperangi bukan karena mereka membangkang terhadap la ilaha illallah, bukan. Ya. Ya. Namun mereka diperangi karena membangkang. Membangkang terhadap Ali, terhadap pemimpin, dan menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, menghalalkan darah kaum muslimin dengan sebab takwil yang katanya mereka ini kaum muslimin yang melakukan dosa besar terjatuh ke dalam kekufuran. Taibar kalabikum. Nah, ini ringkasnya demikian mengenai Khawarij. Jumhur menyatakan mereka tidak kafir. Ya, mereka diperangi bukan karena kekafiran mereka, tetapi karena apa? Pembangkangan mereka. Ya, makanya para ulama berselisih apakah Khawarij itu halal darahnya, hartanya, apakah anak istri mereka ditawan. Nah, ya, nah, ini yang diperangi hanya mereka. Kemudian mana lagi tadi? Balhum ya tatalmadu ala sahabati, bahkan para Khawarij ini mereka menjadi murid para sahabat, belajar bersama sahabat. Wa ma hadza namun wa wama hada namun walau demikian amar Allah la ilaha illallah. Ya amara biqatlihim. Nabi sallallahu memerintahkan untuk memerangi mereka. Lama fa'alu asya'a tatanafa ma'al Islam, tatkala mereka melakukan berbagai hal yang bertentangan dengan Islam. Wa hum yaquluna la ilaha illallah, mereka padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum asyaddu nasi ibadatan wa salatan wa tilawatan al-Qur'an. Mereka adalah orang yang paling dahsyat beribadah pada paling dahsyat salat malamnya sebagaimana dikabarkan oleh Ibnu Abbas. Ya, dan yang mereka yang paling banyak membaca Al-Quran. Wal jawab sadis, jawaban yang ke-6, kisah Bani Mustalik, kisah tentang Bani Mustalik. Wahum kabilatun dakhalu bil Islam, mereka ada sebuah kabilah yang masuk Islam. Wa arsala ilaihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musaddiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang penarik zakat kepada mereka, li jibayatiz zakati, untuk menarik zakat dari mereka. Lakin lam yadhhab ilaihim, namun orang ini yang diutus oleh Nabi enggak pergi kepada mereka. Bal raja ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun dia kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala innahum mana'uz zakat, dan orang ini berdusta mengatakan mereka enggak mau bayar zakat. Ya, fahamma an-nabi sallallahu alaihi wasallam bighazwihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud berkehendak untuk memerangi mereka. Fa anzalallahu, maka Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, dan seterusnya. Ya Allah taala berfirman, jika ada orang fasik membawa berita kepada kalian, datang membawa berita, maka tabayyunlah, cross check. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam hamma bi qitalihim, Nabi sallallahu alaihi sangat berkehendak memerangi dan memerangi mereka, sangat ingin menyerbu mereka. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Limadha, kenapa? Lama balaghahu annahum ana musyrikun. Tatkala sampai kepada Nabi bahwasanya berita sampai kepada Nabi bahwasanya mereka menolak zakat. Paman zakat ya tanapa ma'akau dina ilaha illallah. Nah, menolak bayar zakat ini kontradiksi, bertentangan dengan la ilaha illallah. Hadza mulakhasu ajwibati syekh, nah, maka ini adalah ringkasan ya, dari syekh rahimahullah taala an hadhihi syubhati al khatirati, dari syubhat yang sangat berbahaya ini.